Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumitin amma ba'd. Khatifillah rahiman ya Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qarib al-Mujib Syarah Matan Waya wa Taqrib. Kita sudah di pertemuan ke-29. Ya, di kitab Usholah. Ya, sebelumnya kita membahas tentang sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat sunnah. Jadi pembahasan terakhir, sholat sunnah yang ditekankan pengerjaannya atau kesunahannya lebih ditekankan yang bukan mengikuti sholat fardu, bukan rawatib. Kemarin kita sebutkan yang pertama sholat malam, ya sholat malam, kemudian sholat duha, kemudian sholat taraweh. Nah, tapi kita sudah sebutkan kemarin dari sisi keutamaan itu sholat taraweh dulu, kemudian sholat duha, kemudian sholat malam. Ahaduha salatu qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala ahaduha salatul laili wa naflu al-mutlaqu fil laili afdalu minan nafli al-mutlaqi bin nahari. Salat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Wa naflu wasatul laili afdalu thumma akhiruhu afdalu. Dan sunnah, sholat sunnah di pertengahan malam lebih utama daripada di akhirnya. Wahada liman qassama al-layla aslasan. Ini bagi orang yang membagi malam menjadi tiga. Kalau bagi tiga, itu kata beliau di sini adalah kalau lebih utama adalah di pertengahannya. Kemudian setelah itu di akhirnya. Bagi tiga di pertengahannya. Adapun kalau dia membagi, kalau dibagi menjadi dua. Ya. Jadi kalau dibagi tiga, pertengahannya lebih utama, kemudian yang terakhir, kemudian yang pertama. Itu ketika dibagi tiga liman qas sama alaila aslasan. Adapun kalau malam itu terbagi dibagi menjadi dua, maka yang lebih utama adalah yang terakhir. Dan yang lebih utama dari itu, ya, adalah dibagi menjadi enam. Ya, dibagi menjadi enam. Berarti malam dibagi menjadi enam, sehingga dibagi menjadi enam bagian. Ya, malam itu mulai dari maghrib sampai terbit fajar shadiq sampai subuh, yaitu kita bagi menjadi 6, berarti ada 6 bagian. Nah, 6 bagian ini yaitu nanti tidur di sepertiga pertama, ya. Ketika bagi 6, jadi 1/6, 1/6, 1/6 gitu ya. Maka satu, bagian satu, bagian dua, bagian tiga tidur. Ya. Tidur. Kemudian nanti bangun untuk sholat di bagian keempat dan kelima. Nah, bagian keempat dan kelima sholat. Kemudian bagian yang keenam terakhir tidur. Karena nanti sholat subuhnya bisa lebih kuat. Ini caranya seperti itu ketika membagi 6, ya, bagi 6. Misalnya gampangnya kalau 12 jam gitu ya, gampangnya seperti itu. Berarti bagi 6 berarti 2 jam 2 jam. Jadi 2 jam pertama ya. 2 jam pertama dua jam kedua, dua jam ketiga, ini tiga jam, tiga bagian ya, berarti itu enam jam, enam jam. Ya, enam jam itu nanti tidur. Kemudian ketemu bagian yang keempat. Bagian keempat itu berarti dua jam, dua jam. Nah, di situ area untuk yang paling utama sholat. Ya, berarti apa? Ya, kelima sama ke enam. Berarti antara enam sampai delapan, delapan sampai sepuluh. Ya, ke urutannya. Berarti kemudian 11-12, bagian 11 dan 12 itu nanti dia apa? Itu bagian sepur 6 terakhir, nanti tidur. Tapi kita lanjutkan wasani yang kedua, sholat duha. Itu sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Itu waktu meningginya matahari. Dan apakah sholat duha ini sholat apa? Sholat isyrok. Maka kalau menurut Ar-Ramli, itu sholat duha adalah sholat isyrok. Ya. Ya, beliau mengatakan wahya sholatul isyrok. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar itu bukan sholat isyraq. Kemudian nanti di sholat duha disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Di Hasyah Al-Bajuri disebutkan membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ya, paket ini dia lebih utama daripada membaca Asyam sama Al-Duha. Meskipun Asyam sama Al-Duha ini warid dalam hadis, alasannya adalah karena Al-Kafirun dia apa sebanding dengan seperempat Al-Quran dan Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Wa qaluha minimalnya adalah rakaatani, dua rakaat. Wa aktsaruha tsinta asyrata rakaatan. Maksimalnya adalah 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, kemudian yang sempurna sempurna minimal 4 rakaat. Setelah itu 6. Ya, kemudian yang paling banyak adalah 8 rakaat menurut pendapat sahih dalam Mu'tamad. Ya, kalau menurut pensyarah ini maksimalnya adalah 12 rakaat. Meskipun di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan ya, kalau di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan yang paling utama dan paling banyak 8 rakaat. Kata beliau demikian ya. Wahdoluha wa aksaruha tamani rokaatin. Nah, 8 rokaat menurut beliau. Tapi kalau menurut apa? Asyarih. Pensyarih ini maksimal yaitu 12 rokaat. Nanti sehingga yang afdol 8 rokaat, maksimalnya 12 rokaat. Tapi semua sepakat 8 rakaat itu adalah yang utama. Hanya terjadi perbedaan, ini yang paling banyak maksimalnya berapa sholat duha? 8 ataukah 12? Wa waktuha, kemudian waktunya. Ya, kemudian tata caranya, sebelumnya tata cara sholat duha, 8 rakaat tadi bisa digabung dengan satu takbiratul ihram. Ya. Tapi yang lebih utama adalah takbiratul ihram setiap 2 rakaat, sehingga nanti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Tapi boleh menggabung jadi satu. Wa waktuha min irtifai syamsi ila zawaliha. Waktunya itu dari yaitu meningginya matahari sampai zawal. Kama qala An-Nawawi fi At-Tahqiqi wa Syarhi Al-Muhadzabi. Di kitab beliau Tahqiq dan Syarah Al-Muhadzab yaitu Al-Majmu. Ya, sejak yaitu meningginya matahari. Tapi yang lebih baik yaitu setelah berlalunya seperempat siang. Sehingga nanti tiap seperempat ada sholat. Tiap seperempat ada sholatnya. Ya, subuh. Subuh sholat. Kemudian di antara subuh dengan zuhur, di pertengahan itu ya seperempat. Ya, di pertengahan itu ada sholat duha, ketemu zuhur. Ya, ya di tengah, gampangnya gitu. Kemudian antara zuhur dengan maghrib, ditengahi oleh asar. Maksudnya demikian, ya, sholat duha di seperempat siangnya. Wasal itu, dan yang ketiga, sholat tarawihi, sholat tarawih. Ini meskipun sendirian, tapi disunahkan berjamaah dan witir setelah sholat tarawih. Dan disunahkan untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran di satu bulan tersebut, sehingga setiap malam itu khatam satu juz. Baik, kemudian untuk rokaatnya wahya aisruna rokaatan, jumlahnya 20 rokaat. Di hasil Al-Bajuri disebutkan ini untuk selain penduduk Al-Madinah Al-Sharifah. Kalau penduduk Madinah yaitu 36. Ya, jumlah rokaatnya adalah isruna rokaatan, 20 rokaat bi asri taslimatin bi kuli lailatin min ramadhana, yaitu dengan 10 kali salam, berarti 2 rokaat 2 rokaat apa? Salam. Ya, kata beliau, bi asri taslimatin, dengan 10 salam, ya, ini wajib. Maka sholat tarawih tidak boleh 4 rakaat salam. Ya, menurut pendapat madhab, kalau 4 rakaat salam tidak sah. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin. Ya, jumlatuha yaitu istirahatnya itu sejumlah 5. 5 kali istirahat. Jadi kan dia setiap apa? 4 rakaat ada istirahatnya. Jadi istirahatnya setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Tapi kalau salamnya setiap 2 rakaat. Wayanwi asyakhsu bikuli rakaataini at-tarawiha. Dan orang yang sholat itu niatnya, niat sholat tarawihnya setiap 2 rakaatnya. Tidak jadi satu. Kan tapi ketika mau sholat tarawih 2 rakaat niat nanti salam, nanti niat lagi dan seterusnya. Itu niat tarawih, niat sholat sunnah tarawih. Au qiyama Ramadana. Atau niat sunnah qiyam Ramadan. Sehingga tidak sah kalau sholat niatnya mutlak saja. Jadi harus ada qaidnya nanti apa? Sunnah apa? Sunnah tarawih atau qiyam Ramadan. Walau sholat 4 rakaatin minha bitaslimatin wahidatin lam tasiha. Seandainya dia sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka sholatnya tidak sah menurut madhab. Jika dia bang sengaja dan mengetahui. Tapi kalau dia tidak sengaja ya, atau tidak tahu, maka sah sebagai sholat sunnah mutlak. Ya ini memang pendapat seperti ini, akan tapi tentunya ada pendapat lain yang mengatakan sah, sehingga kita hormati orang yang melakukan 4 rakaat kemudian salam. Nah, tapi kalau menimbang dari pendapat mazhab memang demikian, dan ini ya sesuatu yang wajar, ya. Sesuatu yang wajar terjadi perbedaan seperti ini, sebagaimana ketika membahas batal wudhu. Ya kan, pembatal wudu, kemudian rukun-rukun wudu, sama terjadi perbedaan dan itu menghasilkan hukum sah tidak sah kan itu. Menyentuh perempuan batal dalam mazhab Syafi'i kecuali mahram. Sehingga kalau mazhabnya non Syafi'i menyentuh istrinya, ya menurut mazhab Syafi'i batal ini. Dia enggak wudu, enggak sah sholatnya. Ya ujung sampai berakhir pada sah dan tidaknya perbedaan pendapat itu. Ya. Kemudian mengusap kepala, ya. Misalnya. Wudunya tidak sah kalau cuma sebagian menurut mazhab lain. Kalau cuma sedikit saja. Yang sah hanya menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala hanya sedikit. Ya. Sehingga kalau orang bermazhab Syafi'i sholat dengan wudu hanya diusap sedikit saja kepalanya. Ya. Dan menurut mazhab lain itu tidak sah sholatnya. Sampai berujung pada sah dan tidak sah itu perbedaan pendapat. Ya, sehingga, tapi menurut keyakinan yang bermazhab Syafi'i maka itu sah. Ya. Sehingga seperti ini tidak bisa diingkari. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya adalah dibenarkan, ya ini perselisihan yang muktabar, maka tidak bisa diingkari. Ya. Kalau dinasihati kemudian diskusi sih tidak mengapa. Tapi kalau sampai mengingkari, ya, sampai pengingkaran nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, padahal itu keyakinan mazhabnya, maka ini nggak boleh. Ya. Karena itu keyakinan dalam mazhabnya. Jadi kalau mengingkari itu kan salah satunya syaratnya itu disepakati, ya. Dia disepakati kemungkarannya, atau dia melakukan kemungkaran yang diingkari oleh keyakinan yang ada pada dirinya atau dalam fikih misalnya mazhabnya. Ya. Misalnya dia bermazhab Syafi'i, gitu kan. Keyakinannya adalah mazhab Syafi'i menyentuh istrinya. Enggak wudu, boleh diingkari lu yang bermazhab Syafi'i kok seperti. Ya. Kecuali dia punya keyakinan lain ya, tapi kalau dia keyakinan seperti itu kemudian main-main saja udah sekarang ganti nggak mau besok beda lagi, nah itu bisa diingkari kalau dia menyelisih apa keyakinannya. Tapi kalau dia tidak menyelisih keyakinannya, beda dengan keyakinan kita, kita tidak bisa mengingkarinya. Ya, menurut kita misalnya ini tidak boleh, menurut dia dalam mazhabnya boleh, ya, ini nggak bisa diingkari. Tapi kalau dinasihati sekedar diskusi ya, memberikan masukan, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai pengingkaran, itu tidak bisa. Nah, bagaimana dia kita bisa mengingkari sesuatu padahal dia sendiri meyakini itu tidak mengapa dalam mazhabnya dan itu muktabar misalnya. Perselisihannya memang muktabar, diakui perselisihannya sudah ada di kalangan para ulama seperti itu. Wa waktuha dan waktu sholat tarawih baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Ini seperti sholat witir ya. Itu diantara setelah sholat isya' dan terbitnya fajar. Ya. Dan disunahkan untuk mengakhirkan. Nah itu ada tiga itu ya, ada tiga. Ya ada sholat sunnah yang lain, ya yang nggak disebutkan di antaranya ada tahiyatul masjid ya, selain Masjidil Haram ya. Maka disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, selama itu tidak kemudian tidak menyebabkan tertinggalnya sholat jamaah. Ya. Baik, kita lanjutkan syarat sholat sebelum masuk dalam sholat, sebelum dimulainya sholat. Wa syara'itu as-sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Itu syarat sholat sebelum dimulai sholat ada lima, kata beliau. Ini syarat apa? Syarat sah. Syarat wajib sudah kita sebutkan. Ya, di pertemuan sebelumnya ada syarat wajib ya. Yang di situ disebutkan 3, kemudian kita tambahi 3 dan 6 berarti. Sekarang syarat sahnya. Ya, sebelumnya bahasanya sholat itu mempunyai syarat ya, syarat sah, kemudian ada namanya rukun, kemudian ada namanya sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hay'ah ya, yaitu apa, perbuatan sholat, aktivitas sholat itu mencakup itu, yaitu pertama mencakup syarat, syarat sahnya apa, kemudian rukun-rukun sholat itu apa saja, sunnah ab'ad itu apa saja, di antara sunnah ab'ad yaitu tasyahud awal dan kunut ya, dua ini nanti yang disebutkan, yaitu yang dia nanti kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Kemudian sunnah hay'ah, ya sunnah-sunnah sholat yang ditinggalkan tidak mengapa, tidak ada sujud sahwi. Jadi ada syarat, syarat itu ya dia dimulai dari sebelum pelaksanaan. Ya. Misalnya apa? Suci. dari atas besar atas kecilnya. Kemudian ada rukun. Rukun itu di dalam ibadah itu sendiri. Misalnya rukunnya baca surat Al-Fatihah, ada ruku, sujud, dan seterusnya. Syarat sama rukun, kalau ditinggal, maka tidak sah sholatnya. Syarat sama rukun, syarat sah sama rukun, ditinggal, tidak sah. Kemudian sunnah ab'ad, ini kalau ditinggal, tetap sah sholatnya, dan disunahkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad ini, yaitu kunut subuh, dan tasyahud awal. Nanti kita pelajari. Sunnah ha'ah, sunnah hai'ah, ini ditinggal tidak mengapa, tetapi tentunya kurang pahalanya. Seperti misalnya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika takbir, ya. Kemudian tasbih pada ruku, tasbih pada sujud, nah, dan seterusnya. Ini namanya sunnah hai'ah. Jadi ada syarat, rukun, sunnah ab'ad, sunnah hai'ah. Ini perlu kita ketahui secara global terlebih dahulu. Itu wasyarat yaitu as-salat, yaitu syarat sahnya salat qabla dukhul fiha, sebelum mulai salat. Kom satu asya ada lima macam, lima hal. Wasyurutu jam'u syartin, surut jamak dari syart. Wa walughatan al-alamatu, secara bahasa artinya tanda. Wa syar'an ma, secara syariat, syarat adalah ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi. Walaisa juz'an minha. Yang yaitu secara syariat sesuatu yang sholat itu, yang sahnya sholat tergantung padanya. Yang sesuatu tersebut bukan bagian dari sholat. Ya. Sesuatu yang bukan bagian dari sholat, yang sahnya sholat tergantung pada sesuatu tersebut. Ya. Sah dan tidaknya tergantung pada sesuatu tersebut, dan sesuatu tersebut berada di luar sholat, bukan bagian sholat. Wa kharaja bihadzal qaiti ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Dan keluar dari ibarah yaitu atau qaid yaitu laisa juz'an minha. Syarat itu bukan bagian dari sholat. Keluar dari definisi ini rukun, karena rukun itu baik juz'un minas sholat, bagian dari sholat. Ya, pada rukun juga punya kesamaan dengan syarat, yaitu apa? Ma tatawa qofu sihatu sholati alaihi. Rukun juga demikian. Ya. Rukun adalah sesuatu yang sahnya sholat tergantung padanya. Syarat juga sama. Tapi bedanya kalau syarat, yaitu syarat walaisa, laisa juz'an minha minas sholah. Kalau rukun adalah juz'un minas sholah. Bedanya di situ. Wa syartu al-awwalu, syarat pertama toharatul a'udha'i. Toharatul a'udha'i, sucinya anggota badan, minal hadatsi, dari hadats. Al-aswari, hadats kecil, wal-akbari, ataupun hadats besar. Indal kudrati, ketika mampu untuk melakukan toharah dari kedua hal tersebut. Ya, intinya badannya harus suci dari baik hadas kecil ataupun hadas besar. Semua badannya. Ya, jadi maksudnya adalah semua badan harus suci dari hadas besar. Kalau hadas besar itu semua badan. dan anggota wudu harus suci dari hadas kecil. Ya, seperti itu. Karena wudu punya anggota, nah itu yang terkena hadas kecil di situ. Karena ketika dia wudu mengangkat hadas itu ya di anggota-anggotanya. Tapi kalau hadas besar mengenai semua anggota badan. Baik, kemudian amma faqitu at-tahuraini. Adapun faqitu at-tahuraini. Faqitu yang kehilangan at-tahur. At-tahur itu alat untuk bersuci. At-tahuraini dua alat bersuci, berarti air. Kemudian yang satu adalah debu. Nah, adapun orang yang tidak memiliki air dan debu. Tidak mendapatkan air dan debu. Nah, seperti itu maksudnya. Karena tadi beliau menyebutkan indal qudrah. Ya harus suci dari hadas kecil dan besar indal qudrah. Ketika dia mampu. Kalau dia mampu, ada air, ada debu, enggak bersuci. Ya tidak sah. Ya. Tapi kalau tidak mampu gimana? Contohnya apa kok tidak mampu? Yaitu faqitu tahura ini tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan debu. Nah, bagaimana? Fa sholatu sahihatun. Salatnya sah ya. Ma'a wujubil i'adati alaihi. Tapi wajib diulang. Jadi ada sholat sah tapi kok diulang. Nah, ini contohnya ini. Faqitu at-tahurain. Karena dia tidak mampu ya. Kalau mampu, maka tidak sah. Karena yang tidak mampu, maka sah. Atau ya, dia tidak disyaratkan thaharah. Ma'a wujubi al-i'adati. Dan tapi wajib mengulang sholatnya. Ya. Jadi sahnya sholat itu tidak melazimkan kemudian tidak diulang, tidak qadha', tidak. Ya, sebagaimana sholat di tempat yang umumnya ada airnya, maka di situ kalau tayamum dengan di tempat tersebut maka mengulang. Ya demikian yang dipilih oleh muktamad madhab, memang demikian. Jadi faqitu tahurain itu ngulang. Ya. Dia enggak bersuci dengan air dan tidak bersuci dengan debu. Sholatnya sah. Ya, tapi apa? Mengulang. Ya. Mengulang. Jadi tetap wajib sholat ya. Karena tidak boleh ada satu waktu kosong dari sholat. Ini hormatil waktu untuk atau kehormatan dari waktu sholat. Kemudian nanti ketika dia tidak wudu dan tidak tayamum karena tidak ada, tidak mampu. Kalau sholat bagaimana? Sedangkan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Maka mencukupkan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak boleh membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini rukun. Ya darurat. Sehingga tidak mengapa dibaca bagi orang yang junub. Di bab ini. Ya. Di masalah apa? Sholatnya. Kalau surat yang lain. Setelah Al-Fatihah ini bukan rukun. Sehingga tidak perlu dibaca. Bagi apa? Orang yang sholatnya tidak wudu dan tidak tayamum. Ini tadi. Tidak thaharah. Baik. Kemudian wa thaharatun najasi. Kemudian suci dari najis. Alladzi la yu'fa anhu. Najis yang tidak dimaafkan. Bisaubin wa badanin wa makanin. Suci dari najis baik itu di bajunya, badan atau tempatnya. Wa sayadhkuru al-musannifu hadzal akhiru qariban. Dan musannif akan menyebutkan yang terakhir ini sebentar lagi. Yaitu yang terakhir tadi suci tempatnya. Ya. Jadi harus disarankan pula tidak ada najis, ya. Salat tidak sah kalau ada najisnya, baik itu di badan atau di bagian atau tempatnya. Ya. Enggak boleh ada najis. Dan disebutkan najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau najisnya dimaafkan maka tidak mengapa. Ya. Ini sebenarnya perincian untuk najis ini panjang. Ada macam-macam apa masailnya. Ya, di antara masail yang ada, kalau misalnya dia sholat, ya, ada najisnya, ya, dia tidak mengetahui. Atau dia mengetahui, tapi dia lupa kalau ada najis. Kemudian dia sholat. Intinya dia sholat dalam keadaan membawa najis, ada najisnya. Maka wajib dia mengulang sholatnya. Setelah dia ingat, ternyata di sholatnya, oh, ini ada najisnya, wajib mengulang. Kalau dia yakin, dia najis itu, dia yakin, najis itu memang ada padanya ketika dia sholat. Kemudian masalah kedua, ini catatan-catatannya. Jika kita melihat najis di baju orang sholat atau di badannya atau di tempatnya, dia tidak mengetahui kalau itu ada najis, maka wajib bagi kita untuk memberitahu, ya. Ya. Yaitu jika kita tahu bahwasanya hal tersebut membatalkan dalam mazhabnya. Jika kita tahu itu membatalkan menurut mazhabnya, maka kita wajib memberitahu, ya, wajib memberitahu. Kalau mengetahui najis, ya. Meskipun dia tidak dosa, ya. Karena dia enggak tahu. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini ya, tidak tergantung pada itu dosa. Ya, maksudnya bagaimana tidak dosa kok diingkari? Nah, contohnya misalnya ada anak kecil belum balik, zina dengan anak perempuan belum balik. Dosa enggak? Enggak dosa. Wajib mengingkari, wajib diingkari. Kan gitu. Meskipun keduanya enggak dosa, tapi kita wajib untuk mengingkari. Wajib untuk mengingkarinya. Kemudian masail berikutnya. Ada orang sholat, ya, yaitu memegang tali. Sholat memegang tali. Tali ini disambungkan pada benda najis. Ya, ini tidak sah sholatnya. Ya. Karena dia apa? Dihukumi membawa sesuatu yang yaitu terhubung dengan benda najis. Seolah-olah dia membawa. Ya, dia menggenggam tali. Ya. Tali itu disambungkan ke benda najis. Sholatnya tidak sah. Karena dihukumi dia membawa najis. Kalau sholat membawa najis tidak sah. Sholat membawa najis tidak sah. Kalau sholat menggendong anak kecil, itu ada apa? Najisnya anak kecil tersebut tidak sah sholatnya. Ya. Kalau memang ada najisnya anak kecil tersebut, ya, membawa apa? Semisal popok atau ya, diapers seperti itu yang ada najisnya, maka tidak sah. Sedangkan itu tali saja digenggam, kemudian tali ini dihubungkan dengan benda najis, maka dihukumi seperti membawa benda najis, maka tidak sah. Tapi kalau tali tadi diinjak, maka tidak mengapa, karena tidak dihukumi membawa. Ya, ini kita sebutkan seperti ini biar ada gambarannya. Kalau belum paham ya diikuti dulu. Ya. Itu memang seperti ini, fikih itu memang apa? Ya. Seperti itu secara detailnya. Biar kita ada gambaran, oh ternyata pembahasannya memang ada yang detail. Ya, insya Allah bisa dipahami ya seperti itu. Pokoknya dia membawa tali, tali itu ditalikan ke benda najis. Dia sholat, sholatnya tidak sah, dihukumi seperti membawa. Tapi kalau tali itu diinjak, itu tidak mengapa. Tidak dihukumi apa? Membawa. Baik. Yaitu tadi tidak sah kalau ada najisnya, najis yang tidak dimaafkan. Ya. Contohnya apa? Orang istinja dengan batu. Ya. Istinja dengan batu itu gimana? Masih ada najisnya. Belum bisa bersih itu. Maka istinja dengan batu itu kan tahfif, meringankan saja. Tidak bisa mengangkat secara total. Masih ada najisnya, masih ada yang susah dihilangkan. Tapi kalau dia sholat, itu sah. Ya, dimaafkan. Dimaafkan. Dan ada najisnya. Tapi kalau dia menggendong orang, ya, orang tadi istinjaan dengan batu, berarti orang tadi masih ada najisnya. Itu kita gendong nggak sah. Jadi sah itu kalau kita sendiri yang sholat, tapi kalau kita menggendong orang yang istinja dengan batu istijmar, maka menyebabkan tidak sah. Ya. Kok sampai seperti itu pembahasan ya, kayak memang kayak gitu, maka nanti kalau terjadi apa ya, masalah di lapangan ya, contohnya gitu. Ya intinya kalau najisnya dimaafkan, ya maka tidak mengapa. Nanti sudah pernah lewat pembahasan ya, najis-najis dimaafkan. Ya contohnya yang sulit dihindari misalnya lumpur di jalanan, ya lumpur di jalanan yang sulit dihindari yang di situ ada najisnya, ya, karena susah untuk dihindari. Kemudian darah yang ada di apa, misal nah, dia di bisul atau jerawat ya, dan seterusnya. Dia boleh ada najis di taub, pakaian dan badan dan makan di tempat. Jadi tiga ya, ada tiga. Yang dimaksud dengan saub itu baju yang dipakai, maksudnya yang dipakai. Yang dipakai apa? Pokoknya yang dipakai di badan. Ya enggak mesti pakaian yang dipakai aja, tapi misalnya peci ya sama peci, kemudian apa-apa yang dipakai di badan. Kemudian maksud dengan makan, tempat itu tempat yang dia nanti bertemu dengan badan, bertemu dengan badan seorang, atau bertemu dengan pakaian, ya, bertemu dengan pakaian. Kalau nggak bertemu bagaimana? Nggak apa-apa. Misalnya kita sholat di lurus dengan dada kita, itu ada najis. Dada kan nggak nempel di lantai, maka itu tidak mengapa. Jadi yang nggak boleh itu yang nanti ketemu dengan anggota badan. Misalnya dengan telapak tangan, kemudian dengan ujung-ujung jari kaki, dan seterusnya. Atau bertemu dengan baju yang dipakai. Nah ini yang nggak boleh. Kalau bertemu dengan itu. Kemudian wasani yang kedua itu masih pertama tadi ya. Syarat pertama tadi suci dari hadas baik kecil dan besar. Kemudian suci dari najis yaitu di badan, pakaian, tempat. Wasani yang kedua. Satru launi al-awrati indal kudroti. Walau kana syahsu. Khalian fi zulmihi, yaitu menutup aurat, maksudnya menutup warna aurat. Maksudnya bagaimana? Ya aurat itu punya warna, ya warna kulit, harus tertutup ketika mampu untuk melakukan hal itu, kondisi normal. Walau kana shakhsu khalian fi zulmah fi zulmatin. Walaupun orang ini apa sendirian dalam kegelapan, nggak kelihatan, dia sholat, maka hukumnya tetap wajib menutup warna aurat. Ini syarat yang kedua. Jadi menutup di sini dari pandangan manusia, meskipun dari pandangan dirinya sendiri, juga pandangan dari jin dan malaikat. Karena di hasil Al-Bajuri disebutkan menutup dengan pakaian itu menghalangi pandangan jin dan malaikat. Ya. Jadi jin itu tidak bisa melihat aurat kalau ditutup dengan pakaian. Padahal dia bisa masuk ke saluran darah. Tapi dia bisa melihat aurat kalau ditutup dengan pakaian. Seperti itu. Jadi kalau nggak pakai pakaian, jin bisa lihat. Bisa lihat. Ya makanya kalau apa seorang melepas baju gitu kan berdoa ya ada doa yang baca bismillah kemudian masuk kamar mandi juga ada doanya ya karena nanti apa tersingkap aurat ini doa-doa tersebut agar menghalangi apa jin untuk memandang karena hukum asalnya kalau tidak pakai pakaian jin bisa lihat kalau pakai pakaian jin tidak melihat aurat. Baik, menutup aurat ya. Dan menutup aurat itu dari arah atas dan samping. Menutup aurat itu dari arah atas dan samping. Maksudnya bagaimana? Aurat tidak boleh terlihat dari arah samping dan dari arah atas. Arah samping dan dari arah atas. Arah, sebentar. Misalnya, saya share video, coba bisa enggak? Gimana itu? Ya, jadi kalau arah atas itu, ya ini arah atas, kemudian arah samping. Ini aura tidak boleh terlihat dari arah atas. Contohnya gimana? Ini misalnya kebuka, kemudian dari atas bisa terlihat apa auratnya di bawah apa pusar misalnya, atau di belakang, ya di belakang terlihat dari atas auratnya. Ini nanti bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dari bawah, ya ini berdiri dari bawah ada sarung. Kemudian terlihat misalnya pahanya misalnya. Ini dari arah bawah terlihat maka tidak mengapa. Jadi aurat itu tidak boleh terlihat dari arah atas, sini atas, kemudian arah samping. Ya. Beda dengan khuf ya. Cukup. Nah, kalau khuf itu kan sudah kita bahas tidak boleh harus tidak boleh terbuka dari arah samping dan bawah. Kalau dari atas khuf boleh ada terbuka untuk tempat ini. Ya, tempat masuknya misalnya lebar. Tapi kalau untuk aurat ini dari bawah boleh. Dari bawah ya misalnya tadi ada dia orang sholat di posisi di atas gitu kan. Kemudian dari bawah bisa terlihat apa auratnya. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dari arah atas tadi sudah kita lihatkan maka ini enggak boleh. Contohnya tadi dia terlihat dari arah atas dari apa kerah bajunya ya. Atau dari lengan bajunya ya. Lengan bajunya lebar misalnya. Kemudian bisa terlihat auratnya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian disunahkan bagi orang sholat untuk memakai pakaian yang baik. Karena Allah berfirman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan disunahkan paling membawa dua, memakai dua baju. Bukannya bukan satu baju tapi dua. Kemudian memakai baju yang bergambar, ada corak-coraknya, gambaran ini itu hukumnya makruh. Karena nanti bisa menyebutkan dari sholat. Ya, tadi disebutkan launul aurah. Warna. Maksudnya bagaimana yang diperintahkan itu menutup warna. Jadi kalau dia hanya menutup saja, tapi warnanya terlihat, misalnya transparan atau tipis, dan warna kulit auratnya terlihat, ini tidak sah. Meskipun dia dalam bahasa Indonesia itu menutup, gitu kan. Kan tapi warnanya terlihat nggak boleh. Sehingga dari sini kita ketahui bahasanya kalau dia memakai baju yang ketat gitu kan dia membentuk auratnya terbentuk gitu tapi warnanya tertutup nah itu tetap sah walaupun makruh misalnya pakai celana yang ketat ya, tetap sah soalnya tetap sah karena intinya warnanya tertutup kan tapi hukumnya apa makruh. Ini yaitu indal kudroti, kata beliau, ketika mampu. Ya, meskipun dia sendirian di kegelapan, ya, tetap dia wajib. Ya, fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan. Jika dia tidak mampu untuk menutup aurat, ya salat telanjang enggak pakai aurat. Enggak pakai apa-apa. Enggak pakai penutup aurat. Jika dia tidak mampu. Misalnya tidak mampu gimana? Ya, dia tidak menemukan penutup. Baju, pakaian, misalnya untuk menutupi auratnya. Atau dia menemukan ada tapi najis. Terkena najis, dia tidak mampu, kemudian tidak mampu disucikan dengan air. Itu. Dan tidak mampu gambarannya satu, tidak mendapatkan baju. Atau ya, semisalnya untuk menutup auratnya. Dua, mendapatkan penutup akan tapi terkena najis dan tidak mampu disucikan dengan air. Tiga, yaitu dia ditahan atau dipenjara misalnya di satu tempat yang tempatnya di situ najis. Dia bajunya cuma satu, maka bajunya dilepas, pakaiannya itu kayaknya dilepas untuk dibentangkan di tempat najis. Dan dia sholat dalam keadaan tidak memakai penutup. Ya, tiga bentuk. Jadi kalau dia itu apa? Bajunya cuma satu, kainnya cuma satu untuk menutup tubuh. Sedangkan tempatnya najis, ya mau tidak mau sholat di situ. Maka bagaimana? Milih menutup aurat, tapi sholat di tempat najis, terkena najis, badannya atau bajunya, atau bajunya dibentangkan, kemudian dia sholat tanpa memakai penutup. Maka kata fuqaha, bajunya dilepas, sholat tanpa pakai baju, nah, tanpa penutup, yang penting tidak terkena najis. Tiga keadaan ini tadi, dia ajiz. Ajiz tidak mampu dan tidak mengulang. Tidak mengulang. Sholat aryan, sholat tanpa pakai baju. Jadi tidak mengulang ya. Ini padahal syarat sah sholat ini kan menutup aurat. Ya ketika dia tidak mampu menutup aurat, ya tidak mampu menutup aurat, sholat tanpa dengan terbuka aurat. Ini dalam mazhab disebutkan tidak mengulang. Padahal hukum asalnya tidak sah. Tadi yang faqidu thahurain, ya kan? Syarat sah sholat kan harus ada thaharah. Dia enggak thaharah, tapi dia ngulang. Gitu kan? Di bab itu dia ngulang, di sini tidak ngulang. Kemudian la yumi'u bi ruku'i wasujudi bal yutimmu huma wala i'adata 'alaihi, tidak mengulang. Ya, tidak mengulang. Beda dengan yang tadi ya. Yang apa? Tadi amma faqitu tahura ini fa salatu sahihatun ma'a wujubil i'adati 'alaihi. Ini enggak taharah, enggak ada air, enggak ada debu. Enggak taharah salat. Salat sah ngulang. Ini enggak ada baju. Ya kan? Salat tanpa salat dengan terbuka aurat. Kata beliau wala i'adata. Ini dibedakan. Sama-sama syarat sah salat. Dibedakan. Ini di sini tidak ngulang. Wala yumi'u, dia tidak berisyarat di ruku' wa sujud. Nah, ini kan dia enggak pakai penutup ya, terbuka aurat salat. Ruku' sujudnya gimana? Cukup dengan isyarat atau bagaimana? Tidak. Bal yutimuha normal, sujud ya normal, rukuk ya normal. Seperti itu maksudnya. Wa yakunu satrul aurati. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin. Ya, menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Libas, libas tohir. Maka tidak mesti kain, ya bisa daun-daunan, asalkan suci dan mencakup pula lumpur, tanah liat ditempelkan gitu kan, sampai tertutup warna aurat. Ya. Atau sholat di air yang airnya keruh, ya orangnya nggak terlihat. Ya, itu juga bisa ya, gambarannya bagaimana ya, misalnya ada seperti itu ya. Makanya semaksimal mungkin diusahakan itu menutup aurat, meskipun nggak mesti dengan kain ya, ya daun-daunan atau dengan apa tanah liat ya, atau bahkan air yang keruh. Ya, intinya harus suci. Baik. Cukup. Ini setelahnya nanti tentang aurat-aurat untuk di luar sholat seperti apa. Ya, masing-masing ada perinciannya, baik itu untuk laki-laki atau perempuan. Nah, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Bolehkah melakukan mandi sunnah setiap hari karena terbiasa? Maksudnya mandi sunnah yang mana, enggak tahu ya. Mandi sunnah seperti mandi sholat Jumat, ya punya sunnah. Kalau mandi biasa itu kan ya, itu hanya untuk bersih-bersih saja. Bukan zatnya mandinya yang sunnah, tapi untuk apa apa menghindari bau yang tidak enak ya, seperti itu. Jadi kalau zatnya itu kan ada sendiri, mandi untuk sholat Jumat, mandi di hari raya, mandi untuk sholat istisqa, mandi-mandi yang disunahkan. Jika ada pembahasan mutawalat, kitab An-Nawawi sering disebut, sedangkan kitab Al-Umm dan Al-Muzani jarang disebut. Ya, karena mazhab itu sudah beberapa kali kita sampaikan, ini kumpulan pendapat dari para fuqaha. Bukan satu orang. Ya, tapi kumpulan dari pendapat dari mazhab. Kolnya Imam Asy-Syafi'i tidak hanya di Al-Umm, ada di Muhtasar di situ Muzani, Al-Buwaiti, kemudian ada di kitab-kitab yang lain, dan kol-kol beliau yang disampaikan ke murid-muridnya turun-temurun tidak terbukukan. Nah, ini yang tidak bisa kita detek. Nah, bagaimana mendeteksinya? Ya nggak bisa. Ya, yang bisa siapa? Ya semisal para apa Ashabul Wujuh, kemudian nanti ditarjih sama Muharir, yaitu Nawawi sama Arafi'i. Ya, mereka yang sudah bekerja keras untuk meneliti kolnya Imam Syafi'i. Kita tidak mampu. Ya, kita tidak bisa langsung mengatakan kolnya Syafi'i demikian, nasnya, kemudian ini pendapat mazhab, itu tidak bisa langsung. Gitu. Tapi kalau hanya kita mengatakan ini Imam Syafi'i berkata demikian, ya bisa, itu nasnya ada. Tapi kalau dikatakan ini muktamad atau enggak, itu belum tentu. Ya. Masalahnya apa? Ya, kadang di tempat lain mungkin berkata yang beda. Seperti itu. Tapi beda. Ya, bagaimana kemudian mengumpulkan hal tersebut, apa mengkompromikan dari kolnya Asy-Syafi'i, kemudian terkadang nasnya itu beda dengan kaedahnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, padahal kaedah beliau, usulnya beliau demikian. Nanti para ashab, kemudian ini tidak sesuai dengan kaidah beliau. Ya. Dengan berbagai pertimbangan, dan mereka mentelaah kitab-kitab mazhab berapa ratus. dan membacanya juga berapa kali. Nah, itu yang kita tidak mampu. Ya. Nah, itu susah. Kita langsung merujuk pada kitab Al-Um, kemudian yang lainnya. Kalau mencari nasnya, nas-nas, ya, pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya di Al-Um, bisa di Mukhtasar Al-Buwaiti, di Al-Muzani, bisa kalau itu. Tapi untuk mengatakan ini muktamad mazhab atau enggak, ini kita enggak bisa. Ya. Makanya semisal An-Nawawi Ar-Rafi adalah muharir, ya, yang dia memilah-milah. Ya, sebelum An-Nawawi sebenarnya Ar-Rafi'i dulu. Ar-Rafi'i itu lebih yang awal dia. Kerjanya sangat keras, sangat repot untuk memilah-milah tadi. Karena dari Imam Syafi'i itu pendapatnya nanti dari ashabnya, ashabul wujud itu kan beda-beda. Ada wajah-wajah pendapat-pendapat kemudian dipelajari oleh Ar-Rafi'i ini, ya, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi datang setelah Imam Ar-Rafi'i. Kitab-kitab beliau kan banyak meringkas dari kitabnya Ar-Rafi'i. Ya, beliau-beliau inilah, Nawawi sama Ar-Rafi'i ini, yang kerja keras untuk meneliti, mentelaah kitab-kitab mazhab, pendapat mazhab, sehingga bisa menghasilkan apa pendapat yang sesuai dengan kaidah dan usulnya Imam mazhab. Allahu a'lam bishawab. Salat memakai sarung, hanya memakai celana pendek sampai lutut. Tadi sudah kita jelaskan, kalau terlihat dari arah bawah, maka tidak mengapa. Yang tidak boleh terlihat dari arah atas. Niat Nawaitul Husna, ya, asal tidak ada zikir maka bisa di kamar mandi, kan, kamar sebaiknya kalau ya tidak ada zikir hanya sekedar membantu bisa di kamar mandi. Kalau zikir dilakukan di luar. Wanita setelah melahirkan kemudian keluar darah di hari ke-16, maka itu bukan darah nifas. Lalu apakah dia wajib mengkodok sholat 15 hari pasca melahirkan yang ia tinggalkan? Dan apakah ia berdosa meninggalkan sholat 15 hari karena dia yakin akan keluar nifas? Dari mana bisa yakin dia keluar nifas? Kalau dia itu sudah melahirkan, ya kewajibannya kan, kalau salah satu hal yang mewajibkan mandi kan yaitu wiladah, ya, melahirkan. Maka dia setelah dia mandi, suci, sudah dia kalau nggak keluar haid, dia suci, suci wajib sholat. Kalau kemudian dia yakin nanti akan keluar nifas, ya ini nggak bisa. Kalau yakin dari mana yakinnya? Kalau dia sudah suci ya harus ini. Maka dia, ya kalau dia nggak ngerjakan dia mengkodok, tapi aturannya dia harusnya apa? Kalau suci, pokoknya kalau suci dia suci dari haid, suci dari nifas. Nah itu nanti ya dia wajib sholat karena suci, ya. Sholat duha tidak ada tidak ada aturan untuk dikerjakan secara berturut-turut. Allahu a'lam. Tidak ada keterangan yang mengatakan seperti itu, sehingga pada dasarnya tidak mengapa. Salat, untuk salat sah yang mengulang karena tidak menemukan air dan debu, yang dimaksud apakah ketika menemukan air baik siang atau malam atau di hari berikutnya dengan waktu yang sama? Di waktu apapun maksudnya. Di waktu apapun enggak mesti di waktu sholat yang sama. Ya. Di waktu apapun dia nanti mengulang ketika menemukan. Ini sholat, ini sudah ya. Tidak mesti kemudian ketemunya di waktu yang sama. Dan mengulang itu kaedahnya, kalau mengkodok sholat, kaedahnya kalau ada uzur, itu tidak mesti segera, tapi kalau tanpa uzur, harus harus segera. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.